Al jannatu wan nar. Surga dan neraka. Surga dan neraka. Di sini disebutkan thumma khalaqal jannati min dzurriyyatihi ahlan. Kemudian Allah menciptakan penghuni. Ya. Ya, silakan. Penghuni. Buku 40. Jangan ini susukan. Thumma khalaqal jannati min dzurriyyati ahlan. Kemudian Allah ciptakan min dzurriyyatihi, dari keturunan Adam tadi, ahlan, penghuninya, penghuni surga. Maknanya Allah menciptakan penghuni untuk surga. Fahum bi'a'maliha bimasyiatihi amilun. Mereka, keturunan-keturunan Adam ini tadi, bi'a'maliha, dengan amalan-amalan mereka sendiri. Mereka, dzurriyyah, a'maliha, ha, kembali kemana? Dzurriyyah ya. Mereka dengan amalan-amalannya tadi, bimasyiatihi amilun. Dengan kehendak Allah, mereka beramal. Maknanya apa? Mereka masuk surga dengan amalan-amalan tadi, itu pun terjadi dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Wa bi qudratihi wa bi iradatihi yanfuzun. Dan mereka yanfuzun, melaksanakannya semua dengan kudrah Allah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Muzani bersajak beliau. Rela ya? Ya, bersajak. Ini luar biasa ilmunya. Wajar sih beliau murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan termasuk pakar dalam masalah ini. Ya, istilahnya itu kan kalau kita kan, kenapa enggak yanfudhu nabi kurratihi wa bi iradatihi, itu kalau kita yang buatnya kan. Ingat pandainya beliau. Wa khalaqa min dzurriyyatihi linnari ahlan. Juga Allah menciptakan penghuni ya, neraka dari dzurriyahnya Adam. Fa khalaqa lahum ayunan. Allah menciptakan untuk mereka ayun. Diciptakan apa? Mata. La yubsiruna biha. Tanda penghuni neraka tadi punya mata tidak melihat. Wa adzanan. Ya. Telinga. La yasma'una biha. Tidak mau dengar. Wa quluban la yafqahuna biha. Punya hati, tidak mau dipakai memahami. Tiga perkara ini tadi dikatakan oleh para ulama adalah alat al-hawasi, al-mahsus untuk menangkap ilmu. As-sam'u wal-basar wal-fu'ad. Makanya Allah SWT menyatakan Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak tahu sama sekali. Ya, berada dalam perut ibu itu dulu tidak ngerti, tidak punya ilmu sama sekali. Faja'alnahu fi qararin makin. Diletakkan pada tempat qararin makin, disebutkan sama Syibnu Utsaimin, qararin makin itu rahim atau perut ibu itu tadi terjaga awet. Lahir tanpa ngerti ABC. La ta'lamuna syai'an. Hukum asal manusia adalah jahil. Wa kanal insan zaluman jahulan. Innahu kana zaluman jahulan, kata Allah SWT, sesungguhnya manusia itu zaluman jahulan. Makanya kata para ulama di antara Ibnu Taimiyah, al aslu fil insan al jahlu wa adamul adalah. Al aslu fil insan al jahlu adamul adalah. Bodoh. Itu hukum asal kita. Nah, Allah SWT wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Agar Allah SWT, lalu Allah ciptakan untuk kalian apa? As-sam'a, pendengaran, wal absara, penglihatan, dan afidah, hati. Kata para ulama, tiga ini tadilah sumber ilmu. Maka antum jaga baik-baik. Maksudnya sumber ilmu itu sumber untuk menangkap idrok al-alam al-hawas panca indera untuk menangkap ilmu itu tiga ini tadi. Jaga baik-baik. Jangan main HP, main game, pakai rabun. Pendengaran, mendengar, melihat, kemudian diserap oleh hati. Wa adhanan la yasma'una biha wa quluban la yafqahuna biha. Inilah yang disebutkan ulaika kal an'am bal hum adhall. Mereka bagaikan hewan ternak, bal hum adhall. Bahkan lebih sesat. Laqad zara'na li jahannam katsiran minal insi wal jin. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'dhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami bal hum adhall. Kata Allah SWT, kami memenuhi neraka itu dengan apa? Kebanyakan jin dan manusia. Sifatnya apa? Punya telinga, tidak dengar. Punya mata, tidak melihat. Punya hati, tidak mau memahami. Fahum bidzalika anil huda mahjubun. Mereka adalah orang-orang yang apa? Mahjub. Terhalangi dari hidayah. Wabi a'mali ahli nar bisa biki qadarihi ya'malun. Dan dengan amalan penduduk neraka lah mereka kerjakan bisabiqi qadarihi, dengan dasar takdir yang sudah lalu. Intinya lagi di sini Al-Imam Al-Buzani menetapkan semuanya surga dan neraka sudah ditentukan oleh Allah SWT berdasarkan takdir. Seseorang kalau ditakdirkan masuk neraka pasti dia akan mengerjakan amalan penduduk neraka, ditakdirkan masuk surga pasti mengerjakan amalan penduduk surga. Aqul kata Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, khalaqallahu al-jannata wan nara qabla an yakhluqa Adam. Allah sudah menciptakan surga dan neraka sebelum Allah menciptakan Adam. Wa khalaqa lil janna ahlan walin nari ahlan. Allah telah menciptakan penghuni untuk surga dan penghuni untuk neraka. Fa ahlul janna muyassarun li'amaliha. Penduduk surga muyassarun li'amaliha, akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan surga. Wa ahlun nari kadzalik, penduduk neraka juga seperti itu. Qala Allahu azza wa jalla. Ini ayat, ingat baik-baik. Kalau orang yang memang penduduk surga pasti akan banyak kemudahan. Fa amman a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ya, adapun orang yang mau memberi, mau bertakwa, mau membenarkan adanya surga, maka akan kami mudahkan menuju surga tersebut. Wa amman bakhila wastagna, adapun orang yang pelit, ya, merasa cukup, tidak butuh. Wa kadzdzaba bil husna, mendustakan surga, fasanuyassiruhu lil usra. Kami berikan kemudahan dia untuk menuju kesengsaraan nanti di hari kiamat. Disebutkan dalam hadis dari Ali bin Abi Thalib di Sirri Ta'liq, disebutkan kunna fi janazatin fi baqi'il ghorqat. Kami pernah ngantarkan jenazah di kuburan Baqi Al-Ghorqad. Fa'atana an-Nabi SAW. Faqa'ida waqa'adna hawlahu. Lalu Rasul datang, kami pun duduk, Rasul datang, kemudian beliau duduk, kami pun duduk sekitar beliau. Wa ma'ahu mikhsarah. Bersama beliau itu ada ranting, kayu, kecil. Fana kasah, lalu beliau gores-goreskan. Faja'ala yankutu bimikhsarihi fana kasah, lalu beliau mematahkannya. Faja'ala yankutu bimikhsarihi, ya, ada ranting atau kayu, ya, nakasa itu ya, patahkan atau dibalik oleh beliau. Lalu beliau gores-goreskan di tanah. Faham gambarnya? Ada ranting atau kayu mungkin dipatahkan atau dibalik sama Rasul, ya, digores-goreskan ke tanah. Sumaqol, kemudian Rasul mengatakan, ma minkum min ahadin, tidaklah seseorang dari kalian, ma min nafsin manfusah, dan tidaklah ada satu jiwa yang diberi napas, hanya hidup, ya, manfus, diberi napas, illa kutiba makanuha minal jannati wan nar, melainkan sudah ditakdirkan tempatnya di surga atau di neraka. Maknanya kita ini sudah ada takdirnya, cuman kita tidak tahu. Mudah-mudahan takdir kita ya di surga, Wa illa kutiba syaqiyatan aw sa'idatan. Melainkan dia sudah ditulis sengsara atau bahagia, sudah dicatat. Faqala rajulun. Lalu ada seorang laki-laki mengatakan, "Ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nadawul amal?" Ya Rasulullah, apakah kita tidak bersandar saja pada takdir kita, pada catatan kita, sehingga kita tinggalkan amalan? Ya sudahlah, kalau cak ini mendingan, kalau kita lah penduduk surga, penduduk neraka, sudahlah kalau cak itu dosa beramal, bersandar baik. Kalau memang kita takdir penduduk surga, ya pasti masuk surga walaupun tidak banyak amalan. Lalu Rasul mengatakan, "Faman kana minna min ahli sa'adah fasayasiru ila amali ahli sa'adah." Barang siapa yang ada di antara kita ini, katanya laki-laki tersebut, barang siapa yang ada di antara kita ini termasuk penduduk surga, ahlus sa'adah, orang yang bahagia, penduduk surga, maka dia pasti nanti akan mengerjakan amalan ahlus sa'adah. Wa amma man kana minna min ahli syaqawa fasayasiru ila amali ahli syaqawa. Barang siapa di antara kita yang termasuk penduduk neraka, pasti dia akan mengerjakan penduduk amalan penduduk neraka. Faqal Rasul, amma ahlus sa'ada fasayuyassarun li amali sa'ada. Adapun ahlus sa'ada, pasti dia yuyassarun, akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan penduduk surga. Wa amma ahlus syaqawa fasayuyassarun li amali syaqawa. Adapun penduduk neraka, pasti akan dimudahkan mengamalkan amalan penduduk neraka. Tsumma qara'ah fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna. Itu intinya. Kalau seandainya kita lihat diri kita semangat ibadah, semangat untuk berikhlas, mudah-mudahan termasuk ahlul jannah. Kalau antum melihat dirinya antum malas-malesan, berat untuk menerima syariat Islam ini tadi, maka khawatir kita bukan amalan ahlus sa'adah. Tapi kalau maksiat lancar, ini na'udzubillah. Kemudian beliau membawakan ayat, kata Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, qala jalla min qail. Ya, sungguh maha tinggi Allah Subhanahu wa taala, hal ata 'alal insani hinum min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia suatu masa, lam yakun syai'an madhkura, yang dulu dia belum pernah disebut sedikit pun. Ya benar. Kita dulu tidak pernah tersebut-sebut sama sekali. Pernah ada Ari ini kira-kira disebut pada tahun antum kelahiran berapa? 97. Sebelum tahun 97 antum disebut-sebut, tahun 96 tidak pernah disebut. Ya kan? Tidak ada orang yang kenal sama antum. Lam yakun syai'am madhkuron. Kemudian Allah SWT menyatakan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaji. Kami ciptakan manusia itu dari nutfah yang ikhtilat, yang bercampur. Nabtalihi faja'alnahu sami'an basiroh. Kami ciptakan tadi tujuannya apa? Sebagai ibtila. Diciptakan tujuan untuk diuji. Jadi bukan antum diciptakan untuk dibebaskan begitu saja, tapi untuk diuji. Faja'alnahu sami'an basiroh. Kami ciptakan untuk dia bisa melihat, yang bisa mendengar, bisa melihat. Inna hadainahu sabil imma syakiron wa imma kafuron. Kami jelaskan kepada dia, tampakkan kepada dia jalan yang lurus, namun ada yang syakir, bersyukur, ada yang kufur. Wa qala sahabalin nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah. Para sahabat berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ara'aita ma ya'malun nas al-yaum wa yaqdahuna fihi. Tidakkah engkau melihat, apakah engkau melihat atau tidakkah engkau melihat apa yang dilakukan oleh umat manusia pada hari ini? Wa yaqdahuna fihi. Apakah dah itu maknanya? Inna ila rabbika kadihun famulaki. Apakah dah? Kadih, anda lupa. Kalau tidak salah kadih ini Kerja keras. Banting tulang kan? Banting tulang ya, ya, ya banting tulang. Coba ya tafsirnya tante Ana lihat kali. Yakdahun itu kadih itu mananya? Itu amilun. Ya, ya. As-sa'i wal 'amal al-kadah itu as-sa'i wal 'amal. Kadih. Ya Rasulullah, ara'aita ma ya'mal an-nas al-yawm wa yakdahuna fihi asyi'un qudiya 'alaihim wa madha fihim min qadarin qad sabaqa. Ya Rasulullah, apakah engkau melihat, tapi makna ra'aita itu maknanya bermana akhbirni sebenarnya. Ya, mana akhbir ini bisa terkadang mana akhbir ini maknanya akhbir ini ma ya'mal nas al yaum terkadang, tapi terkadang maknanya ya ra'aita. Ah, itu pertanyaan ra'aita, apakah engkau melihat atau tidakkah engkau melihat apa yang dilakukan oleh umat manusia pada hari ini. Kalau diartikan seperti itu, tapi kalau bisa diartikan akhbir ini, kabarkan kepadaku apa yang dilakukan oleh umat manusia pada hari ini. Wa yakdahuna fihi wa ya'maluna fihi wa yas'auna fihi, yang dan mereka mengamalkan padanya, mengerjakan padanya. Asyai'un qudhiya 'alaihim, apakah yang mereka lakukan tadi adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan kepada mereka. Wa madha fihim min qadarin qad sabaqa, dan yang telah berlalu pada mereka dari takdir yang telah lalu. Au fi ma yastaqbiluna bihi mimma atahum bihi nabiyuhum, atau mereka beramal tersebut pada perkara yang akan mereka sambut, mereka jumpai dari segala sesuatu yang dibawa oleh para nabi kepada mereka. Wa sabatatil hujjah alaihim, dan telah tetap hujjah bagi mereka. Maknanya, ya Rasulullah, apakah yang mereka kerjakan ini oleh umat manusia beramal dengan amalan soleh dan segala macam itu tadi adalah sesuatu yang sudah ada takdirnya ataukah sesuatu yang belum ada takdirnya? Maknanya seperti itu. Faqal, Rasul mengatakan, la, bal syai'un qudhiya 'alaihim wa madha fihim, bahkan apa yang mereka kerjakan adalah sesuatu yang memang sudah takdir berlalu pada mereka. Wa tasdiqu dzalika fi kitabillahi 'azza wa jalla, dan pembenarannya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nafsin wa ma sawwaha, dan suatu jiwa, wa ma sawwaha, yang Allah Subhanahu wa ta'ala bentuk, fa alhamaha fujuroha, Allah ilhamkan kepada jiwa tadi fujuroha wa taqwaha, mana yang buruk, mana yang bertakwa. Fa ahlul jannah yuyassarun li amali ahlil jannah, kata Syekh Ahmad, penduduk surga itu dimudahkan untuk mengerjakan amalan penduduk surga. Wa ahlun nar yuyassarun li amali an-nar, penduduk neraka dimudahkan untuk mengerjakan amalan penduduk neraka. Fa qaulul muallif, adapun pernyataan muallif, yaitu siapa? Syekh atau Al-Imam Al-Muzani. Tsumma khalaqal jannati min dzurriyyatihi, kemudian Allah menciptakan dari keturunan Adam penghuni. Ai min dzurriyyati Adam ahlan, fahum bi amaliha bi masyiati amilun, maknanya dari keturunan Adam sebagai penduduk surga, mereka dengan amalan-amalannya dan dengan amalan-amalannya, jadi fahum bi amalihim, mereka dengan amalan-amalan mereka tadi, bi masyiatillahi amilun, dengan dasar masyiat dari Allah SWT mereka lah beramal. Maknanya mereka beramal tadi dengan dasar apa? Masyiat dari Allah SWT. Wa kadzalika qawluhu wa khalaqa min dzurriyyati lin-nari ahlan ila akhiri ma qala al-mu'allif. Wa Allah Subhanahu wa ta'ala qad wasafa al-kufar, sungguh Allah mensifati orang-orang kafir, bi an lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Wa qala jalla min qa'il, Inna syarat dawabi indallahi as-summu al-bukmu alladzina la yaqilun. Sesungguhnya makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah as-sum. Ya. Al-bukm, tuli lagi bisu. Pekak apa juga gitu. Pekak tuli, ya. Sama bahaya pekak tuli itu. Pekak bisu lah, ya. Nah, itu tadi. Tuli lagi bisu. Alladzina la yaqilun, orang-orang yang tidak mau berpikir. Walau alimallahu fihim khairan la asma'uhum. Kalau Allah tahu ada kebaikan pada mereka, pasti Allah izinkan untuk bisa mendengar. Walau asma'uhum la tawallau wa hum mu'ridun. Kalaupun seandainya Allah perdengarkan, mereka pasti berpaling. Ini namanya apa? Ayat ini. Iradah apa? Syariah, kauniyah, atau tidak syariah, tidak kauniyah. Tidak syariah, tidak kauniyah. Tidak terjadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo masuk. Tidak syariah. Ya silakan duduk. Tidak syariah, tidak kauniyah. Ini yang dimaksudkan pada ayat ini tadi. Kan belum terjadi. Inilah yang dimaksudkan oleh para ulama yang ketika mereka menjelaskan iradatullah atau qudratullah itu pada perkara yang apa? Tata'allaq bil mumkinat, ya. La bil mumtani'at au mustahilat. Perkara qudrahnya Allah, iradahnya Allah itu berkaitan dengan sesuatu yang mungkin terjadi. Bukan berkaitan dengan sesuatu yang mustahil. Ini perkara yang mustahil. Allah SWT tahu kalau seandainya terjadi itu percuma. Makanya Allah seseorang yang sudah mati dihidupkan kembali, mampu enggak Allah SWT? Allah SWT mampu. Tapi kalau Allah ada kan juga percuma. Pasti mereka kufur. Ada seseorang berada di atas kekufuran. Kemudian mati di atas kekufuran, ya. Mungkin ada yang protes, ah, Allah SWT zalim. Kalau seandainya Allah SWT ingin memasukkan dia dalam keadaan muslim, mampu. Namun Allah SWT tahu, kalaupun diletakkan dia, didengarkan ayat-ayat Allah SWT, mereka pun pasti berpaling. Jadi percuma. Wal-muhim, kata beliau, al-muhim, anna ahlal jannah qad ulimu indallah. Penduduk surga, sungguh telah diketahui di sisi Allah, wa yuyassiruhum fid dunya li amaliha, akan Allah mudahkan mereka di dunia untuk beramal. Wa ahlun nar qad ulimu indallah, penduduk neraka juga sudah diketahui. Wa yuyassiruhum fid dunya li amaliha, dan Allah akan mudahkan mereka di dunia untuk beramal dengan penduduk amalan penduduk neraka. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini, naktafi bihadzal qadar.